dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan baca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita masih pada penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah tentang sifat, diantara sifat orang-orang Khawarij, yang beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa Khawarij ini satu kelompok yang menyelisihi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Khawarij ini punya pemahaman dan punya jalan yang bertentangan dengan jalannya Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan mereka adalah kaum, kelompok yang jelek, yang diantara sifat mereka adalah yang pertama apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua yang beliau sebutkan adalah apa? Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin kalau mereka terjatuh pada perbuatan maksiat. Manhaj dan pemahaman dari orang Khawarij, di antara manhaj mereka adalah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Apabila pemimpin berbuat maksiat atau berbuat curang atau berbuat apa? Kezaliman. Bahkan mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, karena termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu adalah jalan pemahaman dan manhaj yang salah, yang batil, yang bertentangan dengan jalan serta manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan bahwa perbuatan orang-orang Khawarij di zaman sekarang ini lebih parah di dalam berbuat kerusakan dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij zaman terdahulu atau orang-orang Khawarij yang awal. Orang-orang Khawarij yang di zaman sekarang ini lebih parah kejelekannya, kerusakannya dibandingkan orang-orang Khawarij di zaman dahulu. Hingga Ibnu Hazm rahimahullah menjelaskan bahwa Khawarij ini tidak memiliki kebaikan dan tidak melakukan perbaikan. Maka tidak mungkin berdiri satu negeri atau daulah di tangan mereka. Tidak pula mereka melakukan kebaikan dan perbaikan. Yang ada adalah berbuat kerusakan dan kerusakan. Yang kata beliau rahimahullah, Ibnu Hazm rahimahullah, wallahi ma fatahallahu ala idihim baldata kufrin wa innama amadu ila tafriqi bainal muslimin wa syaqqi asahum wa tafriqi kalimatihim wa tamziqi saffihim. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, demi Allah, tidaklah Allah membuka, memberikan kemenangan di atas tangan-tangan mereka untuk mengalahkan dan membuka negeri kafir. Hanya saja mereka berkeinginan untuk memecah belah di antara kaum muslimin, untuk memecahkan persatuan kaum muslimin, untuk mencerai-beraikan kalimat kaum muslimin dan mencabik-cabik saf barisan kaum muslimin. Ini kata Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi orang-orang Khawarij atau Khawarij ini membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, memecah persatuan kaum muslimin, mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Qultu, kata Syekh Zaid rahimahullah, wa la yastaghribu dzalika minhum faqad wasafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahum kilabun nar. Qultu, saya katakan, kata Syekh Zaid rahimahullah, wa la yastaghribu dzalik, dan tidak gharib yang demikian itu, tidak aneh, tidak asing yang demikian itu. Apa? Perbuatan orang-orang Khawarij memecah belah kaum muslimin, mencabik-cabik barisan kaum muslimin, memecah persatuan kaum muslimin. Ini suatu yang tidak asing, suatu yang tidak aneh terjadi dan dilakukan oleh mereka. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat mereka, bahwa mereka adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, juga disebutkan di dalam buku ini, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat, apa? Sahabatnya siapa? Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala an hum kilabun nar, kata Rasulullah, hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjingnya neraka yang berbuat kerusakan. Qala na'am, la yastaghribu minhum dhalik wa akhza minhu. Benar, tidak asing yang demikian itu dari mereka. Tidak asing, tidak aneh perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka, orang-orang Khawarij. Wa akhza minhu, bahkan yang lebih jelek lagi dari perbuatan tersebut. Fahum yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, maka mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan, tidak memperbaiki, merusak, merusak dan merusak, merusak dan merusak, itu mereka tidak memperbaiki. Qad istahallul qatra fil muslimin fi hadhil biladi wal musta'manina wal mu'ahadin. Sungguh mereka telah menghalalkan pembunuhan terhadap kaum muslimin di negeri ini, yakni di negeri Saudi. Seperti pada kasus apa? Juhainiman yang membunuh para jamaah haji. Demikian juga yang lainnya, membunuh kaum muslimin, mengotori tempat yang suci, yaitu di sekitar Masjidil Haram. Qala wal musta'manin, mereka juga menghalalkan pembunuhan terhadap apa? orang-orang yang berada dalam jaminan keamanan, seperti para turis. Seperti para turis, duta besar, atase, dan yang lain. Wal mu'ahadin, mereka juga menghalalkan pembunuhan terhadap mu'ahad kafir, mu'ahad yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini mereka, orang-orang khawarij. Padahal Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihata al-jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium baunya, bau wanginya surga. Menunjukkan apa, haram membunuh kafir mu'ahad. Yang kafir itu ada berapa jenis? Orang kafir ada berapa jenis, Dar? Pertama kafir zimmi. Kafir zimmi itu siapa? Kafir yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, tunduk kepada aturan pemerintah kaum muslimin. Yang kedua kafir musta'manin. Kafir musta'man, kafir yang berada dalam perlindungan, jaminan keamanan kaum muslimin, seperti turis. Yang ketiga kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya kafir, tapi sama-sama mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh saling memerangi. Ini kafir mu'ahad. Dan yang keempat kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir yang keempatlah yang berhak untuk dibunuh, yaitu kafir harbi. Adapun kafir zimmi, kafir musta'man, dan kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh. Itu empat jenis siapa? Orang kafir. Mereka khawarij menghalalkan kafir musta'man dan kafir mu'ahad. Qala wastahallu qatlal junudi hamati alwatan wa kharrasil aqidah. Dan mereka menghalalkan pembunuhan tentara al-junud, hamat al-waton, penjaga negeri, para tentara, polisi, khurrasi al-aqidah, penjaga akidah. Orang khawarij menghalalkan pembunuhan siapa? Para tentara, para polisi, sebagaimana yang terjadi di negeri ini. Ya, polisi dibunuh ketika sedang berjaga atau di pos mereka, itu perbuatan khawarij. Biduni khawfin minallah wala mubalatin biukubatillahi azza wa jal. Dengan tanpa ada rasa takut dari Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Kenapa? Melanggar larangan-larangan Allah. Wala mubalatin biukubatillah, dan mereka tidak peduli terhadap apa? Ukubah, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukuman Allah? Dengan masuk ke dalam neraka. Demikian juga Allah mengatakan apa? Innama jaza'u alladhina yukharribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? Yuqattalu, dibunuh. Au yusallabu, yang kedua disalib. Yang ketiga, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Potong tangan kanan dengan kaki kiri. Potong tangan kiri dengan kaki kanan. Yang keempat, au yunfaun minal artau, dibuang, diasingkan. Itu hukuman bagi siapa? Mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti pemberontakan, pembunuhan, dan yang lainnya. Itu kerusakan secara fisik. Kalau kerusakan secara maknawi, seperti yang merusak akidah, merusak iman, merusak sunnah, seharusnya hukumannya lebih berat dari itu. Karena menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Mereka, Khawarij, tidak peduli dengan hukuman Allah tersebut. وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَارِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الْخَوَارِجَ كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللَّهُ. Dan sungguh telah datang di dalam asar, asar yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih, sesungguhnya Khawarij, setiap talak muncul, minhum qarnun, tanduk, dia memiliki kekuatan muncul, punya kekuatan, qata'ahullah, Allah memotongnya, Allah menumpasnya. Setiap muncul, Allah tumpas. Itu dengan tentara Allah, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya. Setiap muncul ada kekuatan Khawarij, pemberontak, Allah tumpas. Begitu seterusnya. Wa hadzal qarnu bihaulillahi wa quwwatihi satakunu nihayatuhum qaribatan ala aidi salihin aw ghairihim min ahli al-ard. Dan qarnun ini generasi, kekuatan dengan kekuatan dari Allah dan upaya dari Allah, akhir dari qarnun tersebut mendekati pada tangan-tangan orang soleh dan selain mereka dari penduduk bumi. Yaitu mereka ditumpas oleh orang-orang soleh dari penduduk bumi. Waman mata minal junudi au ghairihim minal muwatinin al muslimin fahadzuhu tayyibun. Dan barang siapa yang mati dari para tentara yang dibunuh oleh orang Khawarij, wal muwatinin, dan para penduduk, waman mata minal junudi au ghairihim minal muwatinin al muslimin, barang siapa yang mati dari tentara yang dibunuh oleh orang Khawarij atau selain tentara, apakah itu rakyat atau orang sipil dari kalangan kaum muslimin, fahadduhu tayyibun, maka bagian dia, balasan orang yang dibunuh ini, tayyibun, adalah bagus. Orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, seorang muslim yang dibunuh oleh Khawarij, apakah dia tentara atau polisi atau yang lainnya, maka dia apa? Dalam kebaikan. Qad basyarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepadanya dengan Nabi mengatakan tuba liman qataluhu au qatalahum, maka tuba, beruntunglah bagi orang yang mereka membunuhnya, yaitu Khawarij membunuh dia, mati di tangan Khawarij, dibunuh oleh orang Khawarij. Seperti siapa? Dari para khalifah seperti Umar ibn Khattab. Siapa yang bunuh? Khawarij. Utsman ibn Affan. Siapa yang membunuh? Khawarij. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Siapa yang membunuh? Khawarij. Dan lain sebagainya. Mereka apa? Dibunuh oleh Khawarij. Kata Rasul apa? Tuba. Beruntunglah orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Au qatalum. Atau beruntunglah orang yang bisa membunuh orang Khawarij. Yang membunuh Khawarij beruntung. Yang dibunuh oleh orang Khawarij juga beruntung. Faman kana min ahli tauhidi was salati faqatluhu faqatalahu haula as-sufaha al-khawarij fahuwa ila khairin. Maka barang siapa yang dia termasuk ahli tauhid dan ahli salat, orang yang bertauhid dan orang yang menegakkan salat, kemudian mereka as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang khawarij membunuh dia. Orang bertauhid, seorang muslim atau mukmin menegakkan salat, dibunuh oleh orang khawarij. Fahuwa ila khairin, maka dia berada pada kebaikan. Baik keadaan orang, dalam kebaikan keadaan orang yang dibunuh oleh orang khawarij. Syaratnya apa? Kalau dia muslim atau mukmin, seorang yang bertauhid atau menegakkan sholat. Wa mata bi ajali, dan dia mati dengan ajalnya, sesuai dengan ketentuan Allah. Itu sudah ajalnya, sudah ketentuan Allah, waktunya ya segitu. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak menunda, tidak mengakhirkan satu jiwa apabila telah datang ajal ketentuannya. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Siapapun yang membunuh, apapun yang terjadi, apakah mati karena dibunuh oleh orang, atau mati karena sakit, atau mati karena wabah, semuanya dengan ketentuan dari Allah. Ajal ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rizkinya sudah sempurna, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah khabirun bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui, memberitakan apa yang kalian kerjakan. Mereka yang mati dibunuh oleh orang Khawarij itu sudah waktunya, ajalnya memang sampai di situ, umurnya sampai di situ, dan dia berada di atas kebaikan. Qala, ini menunjukkan keberuntungan orang yang dibunuh oleh orang Khawarij atau orang yang membunuh orang Khawarij. Lida, dan hadis-hadis yang lain menunjukkan perkara ini. Beliau menukil sebagiannya saja. Lida haddaral ulama'u min mu'taqadil khawarijil fasid wa manhajihim amalil khatir wa sulukihimul munkharif wa afkarihimul khaibah. Oleh karena ini, para ulama telah memperingatkan dari keyakinan Khawarij yang jelek. Para ulama telah apa? memperingatkan keyakinan akidah khawarij yang jelek ini dan manhaj amal perbuatan mereka yang khatir, yang berbahaya ini. Wa sulukihim al-munkharif, dan jalan mereka yang menyimpang. Wa afkarihim al-khaibah, dan pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Telah diperingatkan oleh para ulama. Wa min jumlati man hadzara minhum sahibu hadhi tufah al-qasidah al-ha'iyah. Iqala wa la ta'takid ra'yal khawariji innahu maqalun liman yahwahu yurti wa yafdahu. Dan termasuk sekumpulan dari orang yang memperingatkan, mentahdir khawarij adalah pemilik tuhfah qasidah ha'iyah di sini. Siapa namanya? Penulis ha'iyah. Namanya siapa dulu, Dar? Ibnu Abi Dawud. Namanya Ibnu Abi Dawud siapa dulu, Bas? Abdullah bin Sulaiman ibni Al-Athr rahimahumullahu jami'an. Dengan mengatakan, janganlah engkau berkeyakinan, punya keyakinan dengan pemikiran khawarij, karena itu adalah maqal, pendapat bagi orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ia akan mengantarkan kepada kehinaan dan kebinasaan. Sebagaimana dulu juga kita baca tahdzir dari Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, yang mengatakan bahwa khawarij adalah apa? Qaumun su'un, kaum yang jelek. Usatun lillah wali rasulih, orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mengatakan jihad dengan peledakan, dengan membunuh diri, tapi itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in sallu wa shamu wajtahadu fil ibadah, walaupun mereka apa? Salat, berpuasa dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Falaisa dzalika binafi'in lahum, maka yang demikian itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kata siapa? Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, menunjukkan bahwa khawarij adalah orang yang jelek. Qala rahimahullah wa madzalika illa li annahu mu'taqadun asidun wa manhajun saqimun. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali sesungguhnya dia, pemikiran khawarij, mu'taqadun fasid, adalah keyakinan yang rusak. Wa manhajun saqim, dan itu adalah manhaj, jalan, metode yang sakit. Al-ba'isu alaihi al-hawa alladhi man ittaba'u faqad waqa fi turuqir ruda, yang pendorong atas pendapat, keyakinan dan manhaj tersebut hawa nafsu. Barang siapa yang mengikutinya, sungguh dia telah terjatuh pada jalan-jalan kebinasaan. Waftadaha amruhu fil hali wal ma'al, dan akan nampak, akan jelas urusannya, perkara dia fil hal, sekarang di dunia, wal ma'al nanti di akhirat, akan jelas kejelekan-kejelekan khawarij, kejelekan-kejelekan keyakinan, jalan dan perbuatan orang-orang khawarij. Wa kama hadzara sahibu qasidah min al khawarij faqad hadara min firqatin ukhra hiya al murji'ah, dan sebagaimana beliau telah mentahzir pemilik qasidah yanu, yaitu al-imam siapa? Ibnu Abi Dawud, telah mentahzir dari khawarij, maka beliau juga mentahzir firqah, kelompok yang lain, yaitu kelompok murji'ah. Para ulama rahimahumullah telah memberikan peringatan kepada kita tentang jeleknya dan rusaknya keyakinan dan jalan khawarij, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari keyakinan, sifat dan sikap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.